بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Telah kita jelaskan sebelumnya ucapan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah, yang mana ini merupakan pokok Islam dan awal yang diperintahkan kepada seorang hamba, yaitu bersaksi la ilaha illallah. Dengan dua kalimat syahadat ini, orang yang tadinya kafir menjadi muslim, yang asalnya musuh menjadi kawan, yang asalnya halal darah dan hartanya menjadi terjaga darah dan hartanya. Dan barang siapa yang dia hanya mengucapkan saja dengan lisannya, tapi hatinya tidak meyakininya, secara zahir dihukumi Islam, tapi tidak pada batinnya. Jadi hanya orang-orang munafiqun yang zahirnya mereka menampakkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dalam hatinya mengingkarinya, bahkan menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Maka yang semacam ini, orang yang zahirnya Islam tapi batinnya tidak beriman, sehingga di samping mengucapkan dengan lisan, maka hendaklah meyakini dalam hatinya. Adapun orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini dalam keadaan dia mampu, maka dihukumi kafir. Walaupun mungkin dalam hatinya ada keyakinan, tapi ketika tidak mau mengucapkannya, maka dihukumi kafir. Yeah. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif, penulis kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa fihi, dalam hadis tersebut, menunjukkan annal insan qad yakunu aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Sesungguhnya seseorang kadang-kadang dia mengetahui atau dia berilmu. Tapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Ada yang keadaannya demikian. Dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, dia itu orang yang berilmu. Tapi ada juga yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Sebagian mereka menganggap makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ini makna yang kurang tepat terhadap la ilaha illallah. Memang Allah yang menciptakan, memang Allah yang mengatur, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang yang mungkin terpelajar di tengah-tengah masyarakatnya, dalam ilmu duniawiyah juga tinggi, mendapatkan gelar ini, gelar itu, doktor, profesor, dan lain sebagainya. Tapi sebagian mereka tidak mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Padahal ini sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui makna la ilaha illallah. Kenapa dikatakan orang yang tidak paham terhadap makna la ilaha illallah, dia bisa terjatuh kepada perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah. Dan orang yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dia tidak mengetahui konsekuensi-konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Au ya'rifu wa la ya'malu bihi, atau seseorang kadang-kadang dia mengetahui makna la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya. Seperti halnya keadaan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Arab yang jelas, sehingga mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka tahu makna la ilaha illallah, tapi tidak mengamalkannya. Mereka tahu orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Sehingga ketika Nabi SAW menyerukan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh menurut mereka. Ini menunjukkan mereka paham dengan makna la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengamalkannya. Dikatakan mereka tahu konsekuensinya, harus meninggalkan sesembahan-sembahan yang batil selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terasa berat. Sehingga tetap mereka terjatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Qultu, aku katakan, fama aksaru haulai la kasarahumullahu ta'ala. Alangkah banyaknya mereka itu. Ya. Orang yang dia terkenal berilmu, tapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Seperti Alkitab. Ya. Yang datang Rasul-Rasul mereka membawa kalimah ini. Nah, sebagian mereka tidak mengetahui maknanya. Nah, alangkah banyaknya orang semacam ini yang dikenal berilmu tapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Atau orang yang mengetahui makna la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya. Sangat banyak yang demikian. La kasarahumullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah tidak menambah banyak lagi mereka itu. Qauluhu, adapun ucapan Nabi SAW, fa inhum ata'uka lidhalika ay syahidu wanqadu lidhalika fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khumsa salawat. Rasulullah mengatakan di awal, jadikanlah awal pertama yang engkau seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka bersaksi dengan persaksian tersebut, yeah, dan mereka tunduk kepadanya, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khumsa salawat, maka ajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Nah. Fihi anna salata 'adamu wajibin ba'da shahadatain. Di dalamnya menunjukkan bahwasanya salat kewajiban yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Bahkan Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Awal yang pertama kali dihisab kepada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah as-shalah, salat. Nah. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ma ma'nahu, ya, di mana maknanya? Innahu yadullu ala annal mutalabata bil fara'id fid dunya la yakunu illa ba'da al-islam. Sesungguhnya ini menunjukkan bahwasanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dunia itu tidaklah melainkan setelah Islam. Ya. Yeah. Berdalil dengan hadis tadi. Nah, kalau mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu pada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu itu diwajibkan kepada mereka kalau bersaksi dan tunduk terhadap 2 kalimat syahadat tersebut. Nah. Wala yalzamu min dalika alla yakunu mukhatabina biha. Dan tidak melazimkan, yeah, dari pernyataan tersebut bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak diajak bicara dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Maknanya, walaupun kewajiban-kewajiban yang disebutkan tadi dituntut, yeah, bagi seseorang di dunia setelah menyatakan keislaman, Tapi tidak melazimkan juga orang-orang kafir tidak diajak bicara untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, wa yujadu fi adabihim bisababiha fil akhirah, dan mereka ditambah adabnya disebabkan meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut, ditambah adabnya di akhirat. Ini pembahasan tentang apakah al-kuffar mukhatabun ataukah tidak. Dibahas oleh ulama dalam usul fiqih atau qawaidul fiqhiyah, apakah orang-orang kafir pun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah ataukah tidak. Sebagian ada yang mengatakan tidak, sebagian juga ada yang mengatakan mereka pun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Tapi ketika mereka melaksanakannya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Tidak dibangun di atas Islam, tidak dibangun di atas iman dan tauhid. Nah, anda tahu apa faedah daripada perintah tersebut? Faedahnya, ketika mereka tidak melakukan, adab yang diberikan kepada mereka lebih dahsyat lagi di akhirat. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." "Walam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Orang-orang kafir mengatakan, "Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan juga bukan orang yang memberi makan kepada anak-anak atau orang miskin." Nah, ini menunjukkan bahwasannya mereka pun diperintahkan untuk melaksanakan sholat, diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi ketika mereka melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, ya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka meninggalkannya, nah, maka ditambah adab mereka di akhirat. Wa sahih, kata Syekh rahimahullah taala, annal kufar mukhatabuna bi furu'i syari'ah al-ma'mur bihi wal-manhi anhu. Pendapat yang sahih, bahwasanya orang-orang kafir, mereka pun dikhitab, diajak bicara, diperintahkan untuk melaksanakan cabang-cabang syariat yang diperintahkan untuk melakukannya dan yang dilarang untuk meninggalkannya. Nah, jadi orang-orang kafir pun hendaknya dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadha qaul aktsarin, dan ini pendapat kebanyakan dari para ulama. Intaha, selesai. Nah, penukilan beliau. Ini sekali lagi masalah khilafiyah tentang orang-orang kafir. Apakah mereka mukhatabun, diperintahkan untuk melakukan cabang-cabang syariat ataukah tidak. Dan dalam kitab yang kita baca ini, menyatakan pendapat yang benar, anil kufar mukhatabuna bipuru'i syariah. Nah, orang-orang kafir mukhatabun, diajak bicara, diperintahkan untuk melaksanakan cabang-cabang syariat. Nah, Dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka menyatakan keislaman, maka ibadah-ibadah yang dahulu mereka lakukan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas pembahasan ini, orang-orang kafir yang dia masuk Islam, apakah amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di masa kekafiran bernilai ibadah di sisi Allah ataukah tidak? Pendapat yang kuat, ketika dia masuk Islam, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia melakukannya di masa kekafiran, tidak bernilai ibadah. Misalkan orang kafir di masa kekafirannya, dia rajin bersedekah kepada fakir miskin, rajin membantu orang lain. Ketika dia kafir, amalan-amalan tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia menyatakan keislaman, maka amalan-amalan tersebut yang dahulu dia lakukan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu, ucapan Nabi SAW, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fukaraihim. Kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, syahadat sudah, kemudian juga taat dalam masalah solat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Sedekah ada sedekah wajibah yang wajib, ada juga sedekah yang sifatnya mustahabah, sunnah. Dan ada sedekah yang wajib yaitu zakat. Dan ini maksud dalam hadis ini adalah zakat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian sedekah, zakat. Tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fihi dalil ala anna zakata awjabul arkan ba'da shalah. Dan hadis ini merupakan dalil bahwasanya zakat merupakan rukun-rukun Islam yang paling wajib setelah sholat. Wa annaha tukhadu minal agniya wa tusrafu al-fuqara. Dan sesungguhnya zakat ini diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Yang mengeluarkan zakat adalah orang-orang kaya. Wa innama khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara'a li'anna haqqahum fi zakati akad min haqqi baqiyatil asnafi as-samaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan orang-orang fakir dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Dikarenakan hak mereka pada zakat ini lebih kuat dibandingkan hak mustahik-mustahik yang lainnya dari 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Yang paling kuat keberhakannya adalah orang-orang fakir. Sehingga Rasulullah mengatakan faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir. Ya. Bukan maksudnya mustahik zakat itu hanya orang fakir saja. Ya. Mustahik zakat sebutkan surah At-Taubah ada 8 asnaf. Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Adapun disebutkan orang fakir dalam hadis ini dikarenakan ya, hak mereka terhadap zakat ini lebih kuat dibandingkan mustahik-mustahik yang lainnya. Nah, beda kalau dalam zakat fitri. Ya, zakat fitrah, pendapat yang kuat hanya diberikan kepada orang miskin atau fakir. Dan tidak dikembalikan diberikan kepada mustahik-mustahik zakat yang lainnya. Dikarenakan Nabi mengatakan tentang zakat fitri, ya, tuhrotan lisaim minal lagwi, ya, wa tu'matan lil masakin. Zakat itu, zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari lagwi wa rofas, ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi kalau mustahik zakat fitri itu hanya orang miskin. Ya. Ketika disebutkan miskin, masuk di dalamnya fakir. Ya. Dikarenakan fakir dan miskin itu nah, seperti hanya kalimat Islam dan iman. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila berkumpul dalam satu kalimat maknanya berbeda. Tapi kalau berpisah hanya sebutkan salah satunya saja maka maknanya bersatu. Fakir miskin kalau disebutkan kedua-duanya fakir dan miskin maknanya berbeda. Orang fakir keadaannya lebih dahsyat daripada orang miskin. Ya. Kalau orang miskin, misalkan dia punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia miskin. Ya. Kalau orang fakir lebih parah lagi. Sampai di antara para ulama yang menyebutkan, walaupun dia punya penghasilan, tidak mencukupi setengahnya dari kebutuhan sehari-harinya. Ya. Setengahnya saja tidak tercukupi. Nah. Sehingga orang fakir keadaannya lebih parah. Ya. Dan telah kita jelaskan, tidak melazimkan orang yang fakir miskin itu enggak punya apa-apa. Ya. Bisa jadi orang yang fakir miskin punya kendaraan. Tapi penghasilannya sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Nah. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa mendapatkan tumpangan ya, tumpangan naik kapal atau perahu. Nah, tanpa bayar. Kemudian Nabi Khidir melubangi perahu tersebut atau mencacati perahu tersebut. Nah, dan mengatakan ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Ya. Adapun perahu ini milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut. Ya. Orang miskin punya perahu. Nah, sehingga bisa jadi orang miskin dia punya motor atau mungkin bisa punya mobil. Ya. Tapi kebutuhan sehari-harinya tidak mencukupi, tidak tercukupi. Nah, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka dia miskin. Nah, jadi jangan sampai kita bayangkan orang miskin itu orang yang tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah. Nah, atau rumahnya gubuk, misalkan. Ya. Orang miskin tadi walaupun dia punya rumah, ya, atau punya kendaraan, tapi ketika penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia miskin. Berhak menerima zakat. Nah, wa fihi anna al-imam huwa alladhi yatawalla qabdha az-zakah wa sarfaha. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya imam dialah yang berkuasa untuk mengambil zakat dan membagikannya. Imma binafsi, apakah dia langsung melakukannya, au naibihi, atau wakilnya. Si imam, si penguasa ini mewakilkan kepada yang lainnya. Bisa langsung oleh imam tersebut atau diwakilkan. Faman imtama'a min ada'iha ilaihi ukhidat qahran minhu. Barang siapa yang tidak mau mengeluarkannya, maka diambil secara paksa. Tentu ini adalah tugas penguasa. Ketika ada yang tidak mau mengeluarkan zakat, kalau sifatnya perorangan, maka diambil secara paksa. Harus mengeluarkan zakat. Tapi kalau yang tidak mau itu sekelompok orang, bukan satu dua orang tapi banyakan, maka diperintahkan supaya mereka menunaikan zakat, kalau tidak diperangi. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi orang-orang atau kaum-kaum yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wabil hadis dalil ala anna wa yakfi ikhraj az-zakah fi sinfin wahidin kama huwa madhhabul imam Malik wa Ahmad. Dan hadis ini merupakan dalil bahwa cukup dalam mengeluarkan zakat pada satu asnaf saja. Pada satu golongan orang yang berhak menerima zakat saja. Sebagaimana madhabnya Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Bahkan merupakan madhab Al-Hanafiyah juga. Kita ketahui ada 8 asnaf mustahik zakat. Ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Selain fakir miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada gharim, kemudian ada juga riqab, budak, dan sebagainya. Tapi kalau dikeluarkan hanya kepada satu mustahik saja, ini pun sudah dianggap sah. Kita punya zakat misalkan nilainya 500 ribu. Kita hanya berikan kepada satu orang miskin saja. Sudah sah. Ada 10 miskin misalkan. Di tempatnya dia pilih satu orang miskin yang paling miskin misalkan. Diberikan zakat tersebut. Sah. Tidak mesti memenuhi 8 asnaf tadi. Walaupun kepada satu asnaf saja dianggap sah. Wa fi annahu la yajuzu daf'uha ila ghani wala ila kafir wal mu'allaf. Dan juga dalam hadis ini merupakan dalil tentang tidak bolehnya memberikan zakat kepada orang yang kaya. Ya. Justru zakat ini diambil dari orang yang kaya. Bukan diberikan kepada orang yang kaya, tapi diambil dari orang yang kaya. Dan diberikan kepada orang miskin. Sehingga tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang yang kaya. Wala ila kafir ghairu mu'allaf. Tidak juga kepada orang kafir yang bukan mu'allaf. Ya. Orang kafir yang bukan mu'allaf tidak boleh diberikan zakat. Dikatakan zakat itu diberikan kepada mustahik-mustahik yang disebutkan tadi minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim. Tapi kalau kafirnya dia mu'allaf, ya, dalam rangka dilunakkan hatinya, nah, ya, bisa mendapatkan zakat. Wa anna zakata wajibatun fi mali sobi wal majnun. Dan sungguh zakat itu wajib pada harta anak kecil dan juga orang gila. Ya, orang gila misalkan dapat warisan. Nah, warisan yang nilainya besar. Ya. Maka ketika hartanya termasuk harta yang wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya dari harta orang gila tersebut. Atau mungkin anak kecil, dia mendapatkan warisan yang besar, orang tuanya meninggal dunia, maka dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai haul dan juga nisab. Kama huwa qaul jumhur li umumil hadis, bagaimana pendapat jumhur ulama berdasarkan keumuman hadis. Ya. Kalau dia kaya, baik itu dewasa ataukah anak kecil. Nah, kalau dia kaya, baik itu sehat akalnya atau gila, dikeluarkan zakatnya. Nah, berdasarkan keumuman hadis. Ya. Tapi tentu para ulama membahas tidak semua harta wajib dizakati. Ya. Hanya beberapa harta saja. Nah, alat tukar atau barang berharga seperti emas, ya, kemudian juga perak, kemudian juga uang, atau pertanian, nah, atau peternakan, dan dia semua ternak wajib dizakati. Ya, hanya peternakan unta, kemudian sapi, kemudian domba atau kambing. Nah, dan itu pun ada nisabnya. Ya, ada nisabnya. Tidak semua yang memiliki hewan ternak wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia mencapai nisab, tidak kewajiban mengeluarkan zakat. Ya. Punya kambing hanya 10. Belum ada zakatnya. Wajib zakatnya kambing itu minimalnya berapa? 40 ekor. Nah, arba'una sa'. Ya. 40 ekor dikeluarkan 1 ekor kambing. Nah, kemudian ada syarat yang lain. Syaratnya sa'imah. Sa'imah itu digembalakan. Ya. Kalau kambingnya itu di kandang, tidak digembalakan. Walaupun punya puluhan atau bahkan mungkin ratusan, tidak ada kewajiban zakat. Ya. Jadi Islam itu tidak memeras pemeluknya, tidak. Tidak memberat-beratkan pemeluknya. Bahkan zakat yang dikeluarkan pun dari harta yang dimiliki bukan 50%, bukan 25%, bukan. Hanya 2,5% saja. Sedikit sekali. Nah, kalau kita bandingkan dengan pajak, ya, lebih besar mana pajak dengan zakat? Pajak, ya banyak, ya besar. Ya. Padahal sebenarnya pajak itu pada asalnya diberikan kepada orang-orang kufar, ya, harus bayar jizyah mereka. Nah, adapun kewajiban orang Muslim membayar apa? Zakat. Nah, dan Islam sekali lagi dia memberatkan pemeluknya. Dari 40 ekor domba, kewajiban zakatnya 1 ekor saja. Nah, atau kalau uang misalkan, dari uang 100 juta, ya, kewajiban zakatnya hanya berapa? 2,5 juta saja. 2,5%-nya. Sedikit banyak? Sedikit. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam ini agama yang mudah. Nah, qultu wal fakir ida ufrida fil lafad tanawul miskin wabil aqs. Fakir apabila disendirikan dalam lafadnya, maka mencakup orang miskin. Begitu juga sebaliknya. Ketika disebutkan miskin saja, masuk di dalamnya apa? Fakir. Nah, kita sebutkan tadi bahwasanya orang fakir itu keadaannya lebih dahsyat daripada orang miskin. Di antara para ulama ada yang menyatakan orang fakir itu walaupun dia punya penghasilan pekerjaan, tapi tidak menutupi walaupun setengah. Ya, tidak menutupi, nah, setengah kebutuhan sehari-harinya. Ya. Ini orang fakir. Nah, tapi ketika disebutkan fakir saja, masuk di dalamnya juga miskin. Seperti hadis ini. Zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Oh, berarti kalau miskin enggak dapat ya. Ya, hanya orang fakir saja, tidak. Disebutkan fakir, masuk dalamnya miskin. Contohnya lainnya, Nabi menyebutkan tentang zakat fitrah, tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin, masuk di dalamnya siapa? Orang-orang fakir. Ya, seperti hanya Islam dan iman. Kalau disebutkan Islam saja, masuk di dalamnya iman. Disebutkan iman saja, masuk di dalamnya Islam. Ketika disatukan kedua-duanya, disebutkan Islam dan iman, Islam menunjukkan amalan-amalan zahir. Iman menunjukkan amalan-amalan batin. Ya. Yeah. Ulama menyebutkan dengan istilah idza jama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Yeah. Apabila bersatu, nah, disebutkan kedua-duanya iftaraqa, maknanya berbeda. Ya, wa idza iftaraqu apabila dipisahkan, ya, hanya sebutkan Islam saja atau iman saja, disebutkan fakir saja atau miskin saja, ijtama'a maknanya bersatu. Sebutkan fakir masuk dalamnya miskin. Disebutkan miskin masuk dalamnya fakir. Sebutkan Islam masuk dalamnya iman. Sebutkan iman masuk dalamnya Islam. Nah, masih menjelaskan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ila bin alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.